السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الأساتذة رحمني ورحمكم الله، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الأساتذة رحمني ورحمكم الله، فأولا saya barakallahu fikum, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Saya duduk di hadapan barakallahu fikum al-asatidah yang memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa kita mengatakan lailan wa nahara, mengorbankan segala waktunya untuk memberikan manfaat buat dirinya dan umat, sebelum itu untuk agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tentunya saya secara pribadi tidak pantas untuk kemudian duduk di hadapan ikhwani memberikan wejangan dan nasihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukan karena barakallahu fikum tawadu'an, Nabiyuna alaihi salatu wassalama yaqul: rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah Jalla wa'ala merahmati seseorang hamba di saat hamba itu mengetahui kadar dirinya rahimani wa rahimakumullah. Namun min babin nasihati lillahi wa tadakuru fillahi rahimani wa rahimakumullah, saya menyempatkan diri barakallahu fikum berikut memberanikan diri ketika saya nanya sama siapa saya duduk, sama asatidah subhanallah rahimani wa rahimakumullah. Lakin min babin nasihati lillahi wa tadhakuru fillahi, saya barakallahu fikum memberanikan diri untuk duduk bersama ikhwani du'at hafidhani wa hafidhakumullah. Satu hal mungkin yang paling penting kita ingat di dalam mengemban amanat da'watu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala, karena inilah keberhasilan para anbiya'i wal mursalin dan warasatul anbiya'i, yaitu keikhlasan mencari ridha Allah Jalla wa'ala semata. Rahimani wa rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa kedudukan dai dalam agama itu adalah posisi dan kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan termasuk orang-orang yang mengemban wazifatir rusuli wal anbiya'i, mengemban tugas para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya barakallahu fikum, kita ingin melalui dakwah ini kita bisa memetik hasil buat diri kita sendiri dan umat barakallahu fikum bisa memetik nilainya. Setelah kita mengkaji dan mendalami, ternyata dakwah ini tidak ada kaitannya dengan gelar sedikit pun. Tidak ada sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan orang yang pernah duduk di universitas atau tidak. Dan tidak ada kaitannya dengan orang yang pernah duduk di sisi ulama atau tidak. Ternyata yang menjadi intisari di dalam memikul amanat dakwah ilallah jalla wa'ala, keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keikhlasan seseorang di dalam memikul amanat ini barakallahu fikum, dengan inilah dia bisa memetik buat dirinya sendiri dan dia bisa memberikan nilai-nilai kemuliaan buat orang lain. Namun bila yang satu ini hancur dan runtuh, na'udhu billahi min dhalik, mungkin orang lain bisa memetiknya, tetapi kita tidak bisa memetik apa-apa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang satu ini selalu kita perhatikan dan selalu kita jaga rahimani wa rahimakumullah. Isyaratnya di dalam Al-Quran terlalu banyak. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, ud'u ila sabili rabbika, menyerulah engkau wahai Rasul Allah kepada jalan Rabbmu, ila sabili rabbika isyaratan, sebagai sebuah isyarat agar setiap da'i yang menyeru kepada Allahu jalla subhanahu harus barakallahu fikum dengan keikhlasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yaqulu rabbuna jalla subhanahu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa lagi orang yang paling bagus ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allahu jalla wa ala. Isyarat barakallahu fikum untuk kita mengikhlaskan niat untuk Allahu jalla subhanahu wa ta'ala semata. Belum lagi kita mendengar dari lisan para nabi dan rasul yang dengan tegar mengucapkan di hadapan umatnya yang membenci perjalanan dakwahnya, kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan imbalan sedikit. Hafizani wa hafizakumullah. Bila seseorang da'i telah memupuk dirinya di atas sifat yang agung dan mulia ini, maka akan terpancar barakallahu fikum dari dirinya sifat-sifat yang agung dan mulia. Pertama, dia akan sabar untuk menghadapi segala ujian dan cobaan di dalam dakwah ilallah jalla subhanah. Kenapa? Karena yang dikejar cinta dan ridha serta imbalannya Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Namun, kalau seseorang tidak memiliki yang ini, coba antum lihat kesabarannya. dia menoleh dan menengok kepada mereka-mereka yang mungkin memiliki sekian dari dunia ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Keikhlasan itu akan menggugurkan kesabarannya, barakallahu fikum. Apalagi kalau konsekuensi mendekati orang-orang yang memiliki dunia ini harus melanggar aturan-aturan agama, mereka akan siap melakukannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesabarannya itu luntur disebabkan karena lunturnya pondasi tadi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba antum membaca kisah para ulama di masa yang silam, yang mereka adalah warasatul anbiya'i. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kesabaran dalam ujian-ujian besar, barakallahu fikum. Terlahir rahimani wa rahimakumullah dari keikhlasan yang dalam dalam memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan yang ada pada diri seseorang akan melahirkan ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin, barakallahu fikum, bahwa yang akan menjalankan dan memperkenalkan dakwah ini kepada siapa yang Allah maukan, kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan membagikan hidayah ini kepada siapa yang Allah maukan. Maka di saat, barakallahu fikum, dia tampil untuk berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala, hasil dan nilai perjuangannya itu dia kembalikan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lebih dari seorang yang menyampaikan dan memberikan arahan, namun diterima atau tidaknya bukan urusan dia, tetapi urusan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Dia akan besar jiwanya di saat banyak orang yang barakallahu fikum mendapatkan hidayah. Dia akan tetap besar jiwanya kendatipun banyak orang yang tidak suka dan membencinya, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena dia kembalikan bahwa semuanya ini ada dalam ketentuan dan keputusan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan berkecil hati, namun mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, yang satu ini kita harus selalu perhatikan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ketika kita berkata barakallahu fikum, apa yang kita maukan dari ucapan yang keluar ini? Ketika tangan kita ini menggores, baik lewat media-media, barakallahu fikum, apa yang kita inginkan, rahimani wa rahimakumullah, padanya? Di saat kita melangkah, berbuat, rahimani wa rahimakumullah, apapun, kita harus mengoreksi yang satu ini, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Iblis laknatullah alaih mengetahui bahwa poros keberhasilan seseorang itu adalah ada pada segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Sementara keikhlasan itu ada di dalamnya, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sasaran yang paling pertama oleh laknatullah iblis, barakallahu fikum, untuk dirusak adalah segumpal daging yang ada di dalam jasad setiap orang. Inilah yang kemudian, barakallahu fikum, dipantau. Karena Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, Kalau segumpal daging ini baik, akan menjadikan seluruhnya barakallahu fikum baik. Dan bila segumpal daging ini rusak, juga akan menentukan kerusakan seluruhnya. Inilah yang menjadi sasaran barakallahu fikum, pengerusakan mereka. Sehingga kalau ini bisa dirusak, seluruh anggota jasad akan mengikuti segumpal daging itu sendiri. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, saya teringat pesan dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Ketika barakallahu fikum pada nafasnya terakhir. Cerita ini saya dengar dari penyampaian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Di penghujung hayatnya, dalam sakit yang sangat barakallahu fikum parah, beliau pingsan. Setelah sadar, beliau memanggil, "Ya Ali," putranya. Pingsan lagi barakallahu fikum. Sadar lagi. Dia kembali memanggil putranya, "Ya Ali." Pingsan kembali. Sampai 4 atau 5 kali Syekh, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Dan terakhir pada kesempatan sebagai penutup, beliau mengatakan, "Ya Ali, kul lil masyayikhi wal ikhwani ayya'tanau bil aqidati wat tauhid." Lalu sambil mengisyaratkan tangannya, kemudian dipanggil oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wahai Ali, katakan kepada seluruh masyayikh, katakan kepada seluruh ikhwan, untuk memperhatikan persoalan aqidah dan tauhid. Dan kalau ikhwanuna membaca wasiat-wasiat ulama kita, untuk memperhatikan barakallahu fikum ilmu yang satu ini, terlalu banyak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an." Kenapa barakallahu fikum? Karena ilmu aqidah dan tauhid mengarah kepada taharatul batin. Pensucian terhadap batin kita ini barakallahu fikum. Pembersihan, pensucian terhadap batinnya kita. Dan kita tahu tadi, bahwa bila batinnya itu bersih dan suci, tentu akan melahirkan kesucian anggota jasad kita hafidhani wa hafidhakumullah. Sekarang kita baru menyadari, di saat sebelumnya kita tidak mengerti tentang akidah yang benar. Kita menyadari bagaimana hancurnya barakallahu fikum jasad kita ini. Semua organ tubuh kita saling bahu-membahu untuk menggeret dan menggiring kita ke dalam kehancuran barakallahu fikum dan kerusakan. Maka oleh karena itu, setelah kita barakallahu fikum menyadari ternyata belajar akidah, belajar tauhid, kita bisa mengerem tangan ini rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa mengerem akal pikiran kita barakallahu fikum. Kita bisa mengerem keinginan dan kemauan kita yang bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Kalaupun terjatuh di dalam dosa dan kekeliruan, kita segera bisa membuka pintu taubat hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka itu adalah keutamaan. Bisa kita berusaha mensucikan dan membersihkan batiniah kita. Keikhlasan itu ada di dalam hati barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Salafuna salih ridwanullah alim ajma'i. Benar-benar memperhatikan yang satu ini. Dalam segala-galanya. Mereka benar-benar menjaga dan memeliharanya. Barakallahu fikum. Para ulama yang satu ketika mengirim surat ke ulama yang lain. Semuanya diawali dengan nasihat yang besar ini. Agar ikhlas barakallahu fikum. Semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Engkau akan bisa memetik hasilnya. Dan orang lain akan memetiknya lebih rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyar al-asatidha rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya ini nasihat buat diri saya sendiri. Karena ketika kita mencoba untuk melakukan koreksian. Di sana kita menemukan barakallahu fikum. Banyak perkara yang dengannya terusakkan ini. Ingin mendapatkan sanjungan. Ingin mendapatkan pujian. Ingin mendapatkan murid. Ingin mendapatkan ini. Ingin mendapatkan itu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka jikalau seseorang istiqamah di atas keikhlasannya, dia akan bisa rahimani wa rahimakumullah memetik lebih buat dirinya sendiri. Disinilah letaknya para ulama kita memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat para ulama disifati oleh Allah Jalla wa ala la yakhafu lawmata la'im. Mereka tidak pernah gentar dan takut terhadap celaan dan cacimakian. Kenapa? Karena yang mereka kejar adalah ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Karena yang mereka kejar adalah cinta dan kasih sayang Allah Jalla Subhanahu. Kita semuanya telah mengalami dan mengetahui. Bila kita mengejar keinginan seseorang, hancur. Dan kita tidak pernah sampai barakallahu kita. Bagaimana kalau kita mengejar keinginan dua orang? Karena dua orang ini adalah pemilik dunia barakallahu kita. Bagaimana kita ingin mengejar keinginan banyak orang? Pertama, kita tidak akan sampai. Kedua, kita harus menghancurkan keikhlasan diri kita sendiri. Cukup. Kecenderungan kita untuk mengejar keinginan mereka dan ingin mewujudkan keinginan mereka sudah cukup untuk membuktikan hancurnya keikhlasan yang ada pada diri kita rahimani wa rahimakumullah. Wasan, bila barakallahu fikum yang satu ini hancur, kita tidak akan mempedulikan apakah ini melanggar syariat atau tidak. Apakah barakallahu fikum ini melanggar manhaj kita atau tidak. Lai akhi, anakmu memperjuangkan agama Allah. Kadzabta. Kalau engkau memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanah dan tulus ikhlas, Anda tidak mungkin akan melalui jalur yang salah dan keliru. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka dengan keikhlasan ini akan lahir jiwa-jiwa yang agung dan mulia. Maka dengan jiwa inilah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in memikul amanat dakwah. Setelah meninggalnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, di atas inilah kemenangan, kejayaan, ketinggian, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala dan barakallahu fikum di sisi umat. Maka ini yang harus dijaga. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Ikhlasan barakallahu fikum ketika kita berucap, keikhlasan ketika kita bergerak kepada Tuhan. Ada jadwal kita, ada di sini, kita diminta niatkan untuk Allah Jalla wa'ala. Berdoa agar mereka-mereka yang akan kalian atau kita duduk di depannya mendapatkan hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin engkau sebagai seorang khatib, atau mungkin engkau sebagai seorang da'i dipercaya oleh orang-orang awam, maka perhatikan yang satu ini. Doakan agar mereka itu mendapatkan barakallahu fikum. Kalau sekiranya dia mendapatkan hidayah melalui tangan kita, dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi coba barakallahu fikum, mereka-mereka yang luntur dari keikhlasan ini akan ditunggangi oleh ahlul batil, akan ditunggangi oleh ahlul dunia, dan seterusnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau ingin barakallahu fikum mulia dan ingin berberkah, jaga yang satu ini. Yang satu ini mengajak engkau untuk tidak melanggar syariat Allah Jalla Subhanahu. Yang satu ini mengajak kita untuk tidak meremehkan kesalahan sekecil apapun, tetap kita anggap itu besar. Kenapa? Karena yang kita maksiati adalah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan engkau meremehkan dosa atau kesalahan-kesalahan kecil. Engkau tetap menganggapnya ini adalah berbahaya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masyiral asatidah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini barakallahu fikum yang sangat penting saya nasihatkan buat diri saya sendiri dan segenap ayyuhad du'at ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan berkecil hati. Jangan barakallahu fikum berkecil hati, karena mungkin kita tidak pernah duduk atau tidak punya gelar dan yang semisalnya. La barakallahu fikum. Dakwah ini dipikul oleh orang-orang yang ikhlas, sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, generasi setelahnya, generasi keberikutnya, mereka pikul dengan kemuliaan jiwa keikhlasan, mencari semata-mata ridhonya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga barakallahu fikum nasihat saya ini berguna buat diri saya sendiri pertama kali dan segenap asatidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.